Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asbal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan wa akhwat azakumullah. Hari ini malam Jumat tanggal 27 Muharram 1441 Hijriah atau tanggal 26 September 2019 kita akan lanjutkan kajian kita dari salam akhiyah sunnah jemaah, dan kita sudah sampai penjelasan pada halaman 109. Qala Syekh Muallim rahimahullah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang perbedaan ini, tentang ana mengingatkan apa yang kita kaji sebelumnya tentang perbedaan ma dan man. Man itu lil aqil, siapa? Ma itu apa? Li ghairi aqil, bagi yang tidak punya akal. Tapi ya, li ghairi aqil ma kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan alal ghalib. Secara umum yang dijelaskan pada halaman 108 tentang yakhluqu ma yasha. Allah Azza wa Jalla di sini berfirman yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Tidak dikatakan di situ yakhluqu man yasha. Tidak dikatakan apa? Yakhluqu man yasha. Tapi Allah Azza wa Jalla menjelaskan di situ yakhluqu ma yasha. Karena di sini bahasanya ma di sini ad-dalatu ala ghairi aqil amma yashmalu al-aqil wa ghairihi. Dan apakah ini ma ini meliputi yang akil dan ghairu akil? Jawabannya iya. Ma meliputi dua ini. Banyak akil wa ghairu akil. Kenapa? Karena ghairu akil itu adalah alal ghalib. Allah Azza wa Jalla menciptakan yang tidak punya nyawa jauh lebih banyak daripada yang punya nyawa. Artinya yang punya akal. Allah Azza wa Jalla menciptakan apa saja yang punya akal jauh lebih sedikit daripada yang tidak ada akalnya. Sebagaimana wa min huna na'rifu sirra ta'bir fi qawlihi ta'ala fankihu ma qabalakum minan nisa. Ini kaitannya dengan apa? Yakhluqu ma yasha. Kemudian Allah Azza wa Jalla menggabungkan, menghubungkan dengan ayat yang lainnya, fankihu, dan nikahilah kalian. Maksudnya apa? Nikahilah kalian wahai laki-laki. Ma tabalakum, bukan man tabalakum minan nisa. Perempuan mana yang kau inginkan? Jadi di sini bukan apa saja yang kau inginkan dari perempuan. Maksudnya apa? Jumlahnya dua masna au sulasa au. Jadi di situ kaitannya dengan bukan disebutkan fankihu man tabalakum, tapi mangkihu ma qabalakum. Ini kaitannya dengan man. Tidak dikatakan man qaba. Li'anna laysal maqsudu 'ainal mar'ah, bukan kaitannya dengan perempuan itu secara zatnya. Ya, secara zatnya. Tapi disebutkan balil maqsudu sifatuha, sifatnya. Itu apa? Antum itu sebenarnya adalah menikahi bukan zat perempuannya, tapi juga antum menikahi sifatnya dari yang perempuan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sabda Nabi SAW, ini kaitannya dengan apa? Al-Quran difahami dengan hadis Nabi SAW. Tungkahul mar'atu li'arba'in, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Lima lihat perkara. Pertama, hadarnya. Wa hasabiha, maksudnya hasabiha di sini kondisinya, nasabnya dia. Wa jamaliha, kecantikannya. Wa diniha, dan agamanya. Dalam lafaz yang lainnya, pertamanya di jamaliha. Pertama yang dilihat manusia adalah cantiknya. Jadi wajar. Sudah nonton belum? Sudah. Cantik enggak? Ya. Makanya terkadang laki-laki banyak mengimpikan dapat bidadari yang sayapnya patah kemudian turun ke pangkuannya. Karena ini keras. Ya, itu mimpi. Walaupun Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi setiap mukmin kelak akan menikahi paling tidak dua perempuan di surga. Itu hadisnya sahih. Kita bahas ya, dalam pembahasan tentang iman terhadap nikmat surga. Nikmat apa saja yang dalam surga itu sudah dijelaskan. Nah, karena itu sebutkan matobadakum. Ini subhanallah adil. Tidak dikatakan mantobadakum, tapi matobah. Karena apa? Sifat-sifatnya yang punya empat perempuan itu dinikahi karena empat. Empat sifatnya, bukan zatnya. Bukan perempuannya itu, tapi karena apa? Yang dia punyai apa? Sifat yang dia punyai apa? Yang punya harta, yang punya nasab, yang punya kecantikan, yang punya agama. Itu semuanya kaitannya dengan apa? Yang dia punyai, bukan zatnya. Zatnya perempuan sama, semuanya perempuan sama. Ya. Tapi di sini sifatnya ini yang membedakan. Contoh di sini, hadza min ta'bir al-Qur'an. Ini adalah ungkapan dari Al-Qur'an. Ajibun, yang mengagumkan. Lakin yahtaju ila al-insan qad ama'an fi lughah al-arabiyyah tamaman. Tapi ini membutuhkan seorang itu harus butuh paham tentang bahasa Arab dengan sebetul-betulnya pemahaman. Jadi kalau misalnya antum tidak memahami bedanya ma dan ma, antum ini baca terjemahan saja, antum akan cukup, tidak akan merasakan ruh dari apa yang diinginkan dari nas ini, karena hanya sabar terjemahan saja. Apa yang membedakan? Antum belajar dengan bahasa Arab, dengan belajar dengan terjemahan saja. Selama antum itu belajar dengan terjemahan, selama itu pula antum masih ada sisi rahasia yang antum tidak bisa ungkapkan, karena asal dari agama Islam itu dengan bahasa Arab, bukan dengan terjemahan. Dan berapa banyak di Indonesia ini terjemahannya tidak amanah, hanya sekedar menjadikan lembaran-lembaran itu ada isinya. Nasallahu banyak kejadian-kejadian yang salah menerjemahkan pemahaman. Begitu pula ketika orang sudah belajar bahasa Arab, belum tentu dia itu bisa kemudian boleh menafsirkan apa yang dia baca pasti itu benar. Karena berapa banyak ya Nabi SAW menjelaskan ya kaitannya bahwasannya orang yang kemarin kita bahas tentang ini, nanti akan ada penjelasan panjang sekali kaitannya dengan hadis Nabi SAW yang tentang riba menolong orang lain. Ini sudah ada sekitar beberapa halaman. Ini hadisnya adalah man syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahdalahu hadiyatan fa qabilaha faqad ata baban 'aziman min nar riba. Ini sudah ada 5 halaman, tapi belum kena terjemahkan semua. Barang siapa yang memberikan bantuan kepada seorang syafa'atan, dengan bantuan, fa'ahdalahu hadiyatan, kemudian dia memberikan satu hadiah, faqabilaha, kemudian dia menerima hadiah tersebut, faqad ata baban 'aziman minar riba, maka dia telah mendatangi pintu besar dari bagian riba. Gimana Ustaz? Berarti kalau kita nolong enggak boleh dong, nanti jadi riba. Sabar dulu Mas. Ya, ini harus difahami dengan detail. Tidak bisa kemudian hanya antum bisa bahasa Arab, bisa nerjemahin ini, bisa ketemu terjemahannya ini, antum bisa memutuskan. Tidak. Antum butuh beberapa bahan yang lainnya, materi yang lainnya yang menjadikan antum nanti bisa memutuskan suatu perkara. Salah satunya tentang ini. Bisa nomor piston. Ya. Jadi nanti akan ana deg-degan tentang masalah. Kita kembali lagi ke kajian kita. Nah, sekarang idan abrahuna bima syamilah lil aqil wa ghairihi taghliban li janibi ghairil aqil li'annahu aqal. Yang ana jelaskan tadi bahwasanya kenapa disebutkan ma? Karena ma ini kandungannya ya bagi orang yang punya akal dan berlakunya juga yang tidak punya akal. Dan secara jumlahnya lebih banyak ghairu aqil. Karena itu jumlahnya lebih banyak. Paham gak? Jadi kata ma itu juga sesuatu dan juga siapa saja. Sesuatu dan siapa saja. Artinya apa? Yang meliputi aqil dan ghairu aqil. Sekarang faqalu, atau sudah paham antara perbedaan ma dan man? Paham atau tidak? Belum. Mas Aziz, paham atau tidak? Gini paham atau gini belum paham? Ya. Artinya di sini, ketika Allah Azza wa Jalla yakhluqu ma yasha, bukan yakhluqu ma yasha. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa, bukan fankihu man tabalakum, tapi fankihu ma tabalakum. Karena ma di sini meliputi dua hal, akil wa ghairu akil, yang diberikan akal dan tidak punya akal. Paham di sini? Nah, sekarang kita masuk kepada qauluhu, firman Allah Taala yang ada disebutkan di sini, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawwijuhum dhukrana wa idna wa inatha وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Ini ada berapa penjelasan kaitannya dengan di ayat ini. Di ini di surat Asy-Syura ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lillahi mulku as-samawati wal ardi, yakhluqu man yasha." Ya, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha, inatha wa yahabu liman yasha al-qura. Di sini dijelaskan, "Lillahi mulku as-samawati wal ardi." Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apa? Bukan siapa. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inatha. Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha ad-dhukura, dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Ini di surat Asy-Syura ayat 49. Di sini yahabu, yahabu ayyuti, memberikan, Allah memberikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki, inata. Antum lihat di sini, nanti biar antum jadi faham. Jadi sehingga ana berikan sekarang clue. Inatha di sini dengan tan wen, inatan, bukan al inatha. Nanti akan dibagi dibedakan dengan ad dukuro, dengan ma'rifah. Ay minal ukhola, inatha artinya makhluk Allah yang punya akal, yaitu perempuan. Wa kadzalika min ghairihim, dan demikian juga selainnya. Lakin ahamu syai' al-uqala. Namun yang paling penting di sini adalah orang yang punya akal. Wa yahabu liman yasha'u dhukura. Dan Allah memberikan kepada Allah orang yang Allah kehendaki ad-dhukura, anak laki-laki. Sedangkan inatha tadi, anak perempuan, disebutkan tanpa alif lam, dengan tanwin saja, namanya nakirah dalam bahasa Arab. Sedangkan dengan alif lam namanya ma'rifah. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Jadi sudah dijelaskan. Ya. Kalau yang nakirah apa? An benefit. Ya. Di mana ngomong bahasa Arab. An benefit. An ngomongnya jadi mangkir dari. Jadi adanya, antum pernah belajar kalau bahasa Inggris itu an apple sama the apple. Benefit the definitive sama an definitive. Ya. Artinya apa? An apple satu apple. Tapi sifatnya di situ apa? Umum. Kalau the apple, ya, satu apple, yaitu saja apple yang diinginkan, yang merah. Ya, yang merah, yang mahal, itu namanya the apple, yang sudah sepakat kita pahami. Itu namanya ma'rifah. Sedangkan nakirah itu umum. Apple apa saja, an apple. Jadi untuk takributihin saja. Definitif dan undefinitif. Ma'rifah dan nakirah. Jadi wa yahabu liman yasha'u dhukura. Di sini definitif ada alif lamnya, ad-dhukura, anak laki-laki. Al mutafalsifatu minan nahwiyyin wal balaghiyyin wa nahwihim qalu, tentang ungkapan menganalogian dari orang-orang nahwu dan ahli balaghah, atau yang semisalnya, mereka berkata lima dapat dama dzikrul innas, kenapa penyebutan yakhluqu ya yahabu lima yasha'u innasa, kenapa disebutkan di situ bagi Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki anak perempuan, kenapa tidak dikatakan Allah memberikan anak laki-laki terlebih dahulu? Tapi Allah menyebutkan anak-anak perempuan terlebih dahulu. Ma'annal inatha makruhatun inda aktarin nas. Bahwasanya yang menjadi kebiasaan menurut orang adalah kalau antum itu punya anak perempuan tidak terlalu disukai. Antum pengennya apa? Anak-anak yang lagi. Anak yang perempuan. Itu tidak ada sebenarnya. Seperti itu tidak dibolehkan bagi orang yang beriman. Karena ketika Allah Azza wa Jalla memberikan antum anak-anak perempuan, maka itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi SAW itu menjanjikan man yurabbi banatain au thalatha banat. Ya, barang siapa yang mendidik ya, disebutkan dalam hadis yang lainnya banatain, dua anak perempuan atau tiga banat atau tiga anak perempuan sampai dia menjadi anak-anak yang soleh, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar, termasuk hijab minan nar, termasuk hijab minan nar sebagai penutup dari api neraka. Jadi kalau misalnya antum katakan bahwasanya anak gak punya anak, anak laki-laki, itu yang terbaik. Anak gak punya anak perempuan, nah itu juga terbaik. Sehingga Allah Azza wa Jalla dari seluruh takdirnya itu yang terbaik. Tidak ada namanya kemudian antum mengatakan wah aku ngerti gawe neo. Ini orang-orang gak ininya Allah musta'an. Terkadang anak sedih, lulus dodo. Orang-orang yang Allah memberikan dia anak laki-laki mengatakan seperti itu kepada anak-anak yang orang-orang yang hanya mempunyai anak perempuan. Wah, jenengan sudah Pandowo limo, semuanya wedok kabeh. Nici. Begitu juga yang laki-laki, anak kowe kabeh lanang. Ya. Nakal kabeh. Dan wis pokoknya semua ya. Dan antum sudah paham ya, tentang pernak-pernik omongan-omongan yang tidak sedap itu, ini hanya kebanyakan awam, awam nas seperti itu, kebanyakan manusia seperti itu, berpikirnya berpikir sesuatu yang tidak dikategorikan sebagai bagian dari bagaimana dia menerapkan imannya, menerapkan imannya terhadap takdir Allah Azza Wajalla. Semua takdir Allah Azza Wajalla itu yang terbaik, tidak ada yang jelek. Orang diberikan ya keberkahan dari anak-anak perempuan itu masya Allah terbaik. Begitu juga ketika dia diberikan anak laki-laki, maka itu pun terbaik. Tidak bedanya mas. Yang membedakan itu adalah bagaimana seorang itu mengimani bahwasanya semua takdir Allah Azza wa Jalla itu adalah baik. Tidak ada namanya semua takdir Allah itu jelek, tidak ada. Sehingga di sini kata-kata, kenapa penyebutan perempuan itu didahulukan daripada penyebutan laki-laki? Sedangkan anak perempuan itu tidak terlalu disukai. Ya. Lahir apa? Wito. Ah, wito mana? Wito mana? Ya. Yang satunya ngomong ulah nah. Lah. Ya. Seluruh. Ini contohnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Qalu ya, di sini wa akhara dzukura dan menyebutkan laki-laki ya. Itu diakhirkan. Ma'ana dzukra marghubatun inda aktsarin nas. Walau padahal anak laki-laki itu lebih sangat disukai, sangat diinginkan bagi sebagian orang. Sebagian besar orang menginginkan seperti itu. Qalu disebabkan. Ada dua sebab. Antum sekarang catat tentang kenapa di dalam ayat ya. Di dalam ayat Surah ayat 49 ini disebutkan tentang yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukura. Kenapa disebutkan di situ perempuan terlebih dahulu baru laki-laki? Ada dua sebab. Pertama sebab pada halaman 110. Al-awwal annahu bada'a bima yakrahu al-insan isyaratan ila anna Allah Ta'ala huwa alladhi lahu mulk wa anna la yakhluqu shay'an ala raghbatin nasi bal ala ma taqtadihi hikmatuhu walakinna kasara hadha taqdima biqoulihi inata nakiratan wa nakiratu munkar. Nah, yang pertama di sini annahu bada'a bima yakrahu al-insan. Allah azza wa jalla mengawali itu dengan apa yang tidak disukai oleh manusia. Jadi kalau misalnya barabe sobat jenengi, woi teman, nah ini kelihatannya ketika didengar kurang menyenangkan. Ini menurut sebagian orang. Isyaratan ila anna Allah Ta'ala huwa alladhi lahul mulku. Ini adalah isyarat bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang mempunyai kekuasaan semuanya. Paham kan di sini? Wa annahu la yakhluqu shay'an ala raghbatin nas, dan Allah menciptakan sesuatu bukan berdasarkan keinginan manusia, kemauan manusia, tidak ya, bal ala ma taqtadihi hikmatuhu, tapi yang menjadi konsekuensi dari hikmah yang Allah berikan kepada manusia. Sampai di sini dia diciptakan sebagai laki-laki, maka dia adalah pemimpin. Begitu juga ketika dia diberikan anak perempuan, maka anak perempuan itu punya kewajiban untuk dididik sebagai solihah, hafidhah. Ya. Maka ketika dia sudah bisa mendidik anak-anak perempuannya seperti itu, Allah akan membukakan pahala keberkahan yang lainnya. Itu seperti itu. Sehingga di sini Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan sesuatu berdasarkan keinginan manusia. Manusia, ya Allah berikan dunia soleh, dunia soleh, dunia soleh, keturunan yang soleh, keturunan yang soleh, yang laki-laki maksudnya. Tapi tidak diberi, diberikan anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Ya, ini bukan berarti bahwasanya apa yang dia minta itu yang terbaik. Orang tidak mengetahui di mana letak kebaikan dari apa yang telah Allah takdirkan. Sampai di sini, nanti akan sebutkan dari yang lain. Bal ada matak tadi hikmatuhu. Tapi ini menjadi konsekuensi dari hikmah Allah yang Allah telah takdirkan bagi manusia. Kemarin kita mempelajari bahwasanya ada golongan manusia, pemahaman manusia yang mengingkari tentang hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Allah tidak punya hikmah. Allah mempunyai mencipta sesuai dengan perbuatannya, kehendaknya, yaitu Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang sekarang punya baju hijau itu, ya, punya baju, ya, bukan hijau nih, nijau, ya, nijau. Itu mempunyai dasar akidahnya Asy'ariyah. Mereka menginginkan mensucikan Allah Azza wa Jal dari perbuatan-perbuatan dan nama yang dimiliki oleh makhluknya. Mereka menginginkan kebaikan, tapi jalannya salah. Karena dengan hawa nafsu, dengan dhon, bukan dengan ilmu dan dalil. Ini yang salah. Sehingga di sini, ya, walakinnahu kasraha taqdima biqaulihi, namun Allah Azza wa Jalla di sini ya mengedepankan firman Allah-nya inatan, perempuan, nakirotan sebagai bentuk nakirah, sebagai bentuk apa? Undefinitif. Wa nakiratu munkarun, dan nakirah itu diingkari, artinya apa? Tidak disukai, diingkari. Ya, atsani, yang kedua, jadi inti dari yang pertama tadi apa? Bahwasanya manusia itu menginginkan sesuatu, tapi Allah menciptakan segala sesuatu itu bukan berdasarkan keinginan manusia. Allah berkehendak sesuai dengan hikmahnya. Paham di sini? Lagi-lagi kita apa? Menetapkan Allah itu mempunyai hikmah. Yang kedua, li tabayyana annal amra laysa ilal insan yuqaddimu man yasha wa yuakhiru man yasha. Walakinna jabara hadha at-ta'khira biqoulihi ad-dhukura wa lam yaqul dhukuran. Yang kedua adalah untuk menjelaskan bahwasanya perkara ini bukan berada pada manusia, bukan manusia menentukan, tapi ini yuqaddimu may yasha, Allah ya mengedepankan orang yang Allah kehendaki, wa yuakhiru may yasha, dan Allah mengakhirkan orang yang Allah kehendaki, siapa saja yang Allah kehendaki. Walakinnahu, namun Allah jabara hadha ta'khira, itu memaksakan, memaksakan mengakhiran ini biqaulihi, dengan firmannya ad-dhukura, dengan alif lam, dengan definitif the ad-dhukura, walam yakun dhukuran, dan tidak dikatakan dhukuran, ya, definitif. Sama atau enggak definitif sama definitif? Beda antara ad-dhukura dan dhukuran. Paham sampai sini? Contohnya misalnya Mas Mustafa. Mas Mustafa yang unik itu hanya satu saja. Sedangkan di Magelang ini bisa jadi banyak Mustafa. Mas kenal Mustafa enggak? Sing di to? Ya sing ono kae sing ono judule RPM. Dioku, DS. T-A-V-A itu Mustafa, ya. Itu artinya apa? Undefinitif, berlakunya untuk seluruh yang mempunyai nama Mustafa. Tapi kalau Mustafa yang unik, kita punya Mas Mustafa yang unik, satu itu aja. Ana menyebutkan sekarang Agus, di sini sudah banyak Agus, makanya ana kasih judulnya Mas Mustafa, cuma satu. Ini untuk takributihin, untuk apa, mendekatkan cara berpikirnya antum, membedakan mana yang definitif, mana yang undefinitif, mana yang nakirah dan ma'rifah. Paham enggak sampai sini? Paham. Nah, jadi yang kedua ini Ini Allah menjelaskan bahwasanya perkaranya, memutuskannya, perkara semua apa yang Allah tetapkan itu bukan di tangan manusia. Allah yang menetapkannya. Ya, Allah yang menetapkannya. Sehingga di sini wadhulul alif lam al-mu'arrifah adullu ala ulwi sya'nihim. Adanya alif lam yang sebutannya al-ma'rifah ini menunjukkan tentang ya ketinggian kondisi dari ad-dhukura. Ad-dhukura laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Ya. Al-marhubina yang diinginkan. Fihi tanwiyatun bidhukur bidhukuril alif lam wa hakadha qul. Dan ini menunjukkan bahwasanya penjelasan tentang kenapa ada alif lam karena menginginkan disebutkan akhir sebagai bentuk ini adalah lebih tinggi dari perempuan. Wa naqulu Allahu a'lam. Kita katakan Allahu a'lam. Ini tadi kaitannya dengan apa? Secara nahwu ahli bahasa mengatakan yang demikian. Wa naqulu artinya kita katakan adanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan Allahu a'lam. Ya. Allah yang mengetahuinya. Idza kana hadzal hikmatu, apabila ini adalah hikmah, fahiya hikmatun insyaallah. Kalau ini disebutkan hikmah, maka itu hikmah insyaallah. Wa illa falillahi an yu'abbiru bima syaa'a. Kalau tidak, maka bagi Allah itu akan memberikan ungkapan apa saja yang Allah inginkan. Apa saja yang Allah inginkan. Tidak harus seperti itu. Tapi ini tadi kontekstualnya difahami berdasarkan ahli nahwu, ahli tata bahasa Arab. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk belajar bahasa Arab. Walihada ja'a fi nafsil ayat. Oleh karena itu ada dalam ayat yang lainnya wa yuzawwijuhum dhukura wa inatha. Dan diberikan pasangan bagi mereka dhukura wa inatha, baik laki-laki maupun perempuan. Faqad dama dhukura huna li atami dzikril maziyah. Ketika diutamakan dhukura wa inatha, antum lihat di sini apa? Dukuran sama tanwin ya, wa inatha ini juga sama ya, inatha ini faqaddama dukurana dikedepankan yang laki-laki di sini li adami dzikril maziyah, karena tidak ada keistimewaan di situ. Yuzawwijuhum ay yaj'aluhum azwajan, yaitu Allah menjadikan mereka itu punya pasangan sendiri-sendiri. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuannya pasangannya laki-laki. Ai asnafan, yaitu berpasang-pasangan dhukuran wa inatan, baik laki-laki maupun perempuan. Fa yakunu ar-rajulu lahu dhukurun wa inatun. Maka ar-rajul di sini itu meliputi dua hal. Itu apa? Orang, ar-rajul maksudnya orang. Itu meliputi juga laki-laki maupun perempuan secara garis umum. Kalau disebutkan mengkana yuminu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maksudnya man di sini yufidu dhukuran wa inathan. Ini kaitannya barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Barang siapa ini artinya apa? Meliputi laki-laki dan perempuan, bukan hanya man untuk laki-laki saja. Makanya hukum syar'i itu menunjukkan apa? Bahwasanya ketika khitabnya disebutkan untuk laki-laki, maka itu pun berlaku untuk perempuan. An-nisa'u syaqaqur rijal. Perempuan itu adalah saudara dunia laki-laki dalam hal syariat. Illa idza kana ad-dalil mustasnabi, kecuali kalau ada dalil yang itu merupakan pengecualian. Pengecualian kayak misalnya liha, jenggot, ini hanya untuk laki-laki saja, perempuan tidak. Kenapa? Karena perempuan tidak berjenggot. Ustaz, tapi ada loh wanita yang berjenggot, itu anomali. ya, secara umum. Makanya syariat Islam ini dibangun alal ghalib, ghalibul hal, berdasarkan fenomena yang umum, bukan sesuatu yang janggal-janggal. Ya, ya Allah. Ayo. Ayo. Malah tujuan tuh. Isman rabi'an fi qawlihi wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman, dan kemudian menyebutkan tipe yang pertama yang diberikan anak laki-laki, yang diberikan anak perempuan, tipe yang pertama. Yang kedua, tipe yang kedua yang diberikan anak laki-laki saja. Tipe yang ketiga diberikan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tipe yang keempat, wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman, dan Allah menjadikan ada yang Allah kehendaki sebagai aqiman, yang la dhukuran wa la inathan, tidak diberikan anak laki-laki maupun perempuan. Wa hadha huwa alwaqi, dan ini adalah kenyataan. Ay hadhil qismatu rubaiyatu mutabiqatun tamaman lilwaqi, bahasanya ini pembagian empat golongan ini sesuai dengan kenyataan sekarang. Li'anna minan nasi man dhurriyati, ya, man dzurriyyatuhum kulluhum dhukurun, wa minan nasi man dzurriyyatuhum ya, kulluhum inatun wa minan nasi wa huwa al-akthar man takunu dhurriyyatuhu dhukuran wa inatan. Ini tadi Anda sebutkan, golongan pertama Allah berikan semuanya anak-anaknya perempuan. Yang kedua, semuanya anak perempuan, kemudian anak laki-laki, semuanya. Kemudian yang ketiga, yang secara umum, ya secara paling banyak adalah golongan yang Allah berikan anak laki-laki dan anak perempuan. Wa qismur rabi qalil. Yang golongan yang keempat ini yang sedikit. Yaitu huwal aqim. Dia yang tidak diberikan anak. Walaysa hunaka qismun khamis, dan tidak ada golongan yang kelima. Faidatun, ini ada faidah. Al-hunsa al-ghalibu annahu yataddihu, lakin qad yakunu mushkilan, bimakna annahu qad yablughu wala yatabayyan annahu dhakarun aw unsa. Fayuqalu hada jami'un bainahuma, lakin ala sabilil imtizaj. Al-hunsa bencong. Nasallahu salam, maaf ya. Kita minta pelindungan dan keselamatan dari dentikan yang seperti itu. Secara ghalib, secara umum, bahwasanya itu nampak nyata. Artinya kelak dengan bertumbuhnya fisiknya dia, itu akan nampak nyata. Lakin qad yakunu mushkilan, tapi ini nanti bisa menjadi muskil, menjadi masalah. Bimakna, maknanya adalah annahu qad yablughu wa la yatabayyan. Dia sudah besar tapi tidak jelas. Dia benar laki-laki atau perempuan? Enggak jelas. Annahu dzakarun aw unza, dia itu laki-laki atau perempuan? Fayuqal, kemudian dikatakan hadza jami'un bainahuma, dia itu adalah keseluruhan. Dia bisa laki-laki dan bisa perempuan. Naudzubillah min dzalik. Lakin 'ala sabilil imtizaj. Tapi di sini kaitannya hanya dengan keseleraan. Ya, seleranya bagaimana? Sesuai yang mana? Makanya di sini harus kita itu mendoakan anak-anak kita agar mereka itu senantiasa menjadi anak-anak soleh dan soleha. Jangan pernah kita mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita, walaupun itu dengan sifatnya mazah, guyon, atau mengancam. Awas kuy, ramanut tadi sengsor. Itu hanya tadinya apa? Hanya untuk menakut-nakuti. Tapi itu menjadi doa kejelekan yang bisa jadi diijabahi. Yang bisa jadi diijabahi. Jadi kalau mendoakan yang baik-baik saja. Awas kamu ya, kalau gak nurut nanti jadi imam besar. Sebagaimana kisahnya Syekh Sudais, alhamdulillah, itu didoakan oleh ibunya menjadi imam besar dan Allah mengabulkan. Itu faedahnya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala